dua anak manusia yang berlain-lain jenisnya. Bersepi-sepi cuma berdua, berbahaya. Karena nanti akan terasa badan dingin, jantung berdebar, terputus-putus nafas di dada. Terlaluan gelap-gelapan